taala doa yang ada dalam Al-Qur'an pada saat sujud. Bagaimana dengan doa-doa dalam tasyahud akhir? Ini saya katakan tadi wallahu a'lam. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di luar waktu sholat? Ya boleh kalau di luar waktu sholat, tidak ada larangan. Bolehkah menengok dalam sholat wajib dalam keadaan darurat? Misalnya anak memegang benda-benda yang berbahaya, apakah bisa diambil dan diamankan kemudian melanjutkan sholat? Ya boleh saja, boleh ya, kalau dalam keadaan seperti itu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan menggendong Hasan atau Hussein. Setiap kali beliau mau sujud, beliau atau ruku, beliau taruh, kemudian bangkit, beliau ambil. Dia mau sujud, taruh lagi, kemudian turun, tersujud, bangkit begitu terusnya. Tentang sholat yang diqadha pada waktu haid, maksud kami bukan pada waktu bersih. Tadi pada awal keluar darah haid, misalnya telah masuk waktu subuh, dan ketika bangun 5 menit kemudian terlambat bangun, pada waktu itu sholat tiba-tiba haid, apakah sholatnya tidak diqadha setelah kita bersih? Ini saya sudah jawab ya, tidak diqadha. Insyaallah taala apa yang kita dapatkan pada hari ini ya, bisa sebagai cambukan bagi kita bersama untuk giat dalam menuntut ilmu ya. Karena memang dalam perkara agama kita ini banyak perkara yang kadang kita tidak ketahui. Ini tidak tidak cukup dengan hadir satu kali dua kali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim ya. Butuh mencurahkan waktu rutin dan memberikan jadwal. Apalagi kita adalah orang-orang yang mempunyai aktivitas ya, yang kebanyakan dari kita mungkin 6 jam dalam sehari paling kurang ya. Memberikan waktu untuk pelajaran dan lain-lainnya ya. Tetapi untuk pelajaran agamanya, kalau ada waktu rutin setengah jam setiap hari, mungkin itu adalah suatu seorang yang sudah mendapat predikat sudah sangat bagus sudah, cum laude. Ya. Kalau bisa seperti itu, nah, karena itulah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kembali kepada agama kita, terus mempelajari dinul Islam ini. Karena ditakutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpahkan kepada kita kehinaan karena kita meninggalkan agama ini. Nah, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadits beliau, "Idza tabaya'tum bil ayna wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zara wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ayna, ini salah satu bentuk dagang dengan cara riba, "wa akhadtum adnab al baqar," dan kalian telah sibuk dengan peternakan dan ridha dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam, "Sallallahu Alaikum Dulla, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menurunkan kepada kalian suatu kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," yang kehinaan ini tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Karena itulah juga di dalam hadits yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa suatu masa akan datang umatku ini akan dikerumuni ya, bagikan mengerumuni makanan di atas meja. Ya. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit sehingga umat Islam sedemikian lemahnya?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Bal antum kathir, bahkan kalian adalah banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan rasa wibawa, ya, pada kalian dari hati-hati musuh-musuh kalian, dan telah menimpahkan kehinaan kepada kalian, dan kalian telah ditimpa dengan penyakit alwahan. Apa alwahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu mencintai dunia dan takut kepada kematian. Ini semuanya adalah bentuk karena umat Islam ini tidak mau komitmen dengan agamanya, dan kita takut Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan kepada kita suatu bencana karena apa kita melantarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan perlu kita ingat bersama bahwasanya kita hidup di muka bumi ini adalah sementara. Adalah sementara. Dan setiap orang dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harus menyadari diri masing-masing dan mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena amatlah merugi kalau kita, kalau ruh sudah keluar dari jasad kemudian kita dalam keadaan berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang meninggalkan agama dan melantarkan perintah Allah dan rasulnya, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sungguh amatlah merugi. Ya, karena itu perlu kita menjaga diri kita dan mempersiapkan bekal kita bersama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kehidupan kita kekal, yang kekal kemudian, apa yang kekal kelak di kemudian hari. Kalau seorang difonis atau karena amalannya dia masukkan ke dalam neraka, ya, dan dia bukan orang yang bertauhid, maka akan kekal dia dalam neraka, dan itu adalah kehidupan dia sampai akhir zaman. Dan apabila seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan akan kekal di dalamnya. Karena itulah amalan, ya, kita di muka bumi ini amat menentukan, ya, di mana kita berada kelak di kemudian hari. Ya, saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa diamalkan, ya, dan diterima dengan baik. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.